Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melanjutkan rutinitas kita mengikuti kajian ilmu yang rutin kita adakan setiap harinya antara maghrib dan isya. Pada kesempatan di malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Imamul Hafidh Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang terakhir kita masih pada pembahasan atau pada bab zikrul hassi ala luzumis sidqi wa mujanabatil kadzib. Pembahasan tentang anjuran untuk senantiasa bersikap jujur dan menjauhi sikap dusta. Dan telah kita bacakan beberapa penukilan yang dibawakan oleh beliau, baik itu hadis maupun ucapan-ucapan para ulama, demikian pula abyatus syi'riyah, bait-bait syair terkait pembahasan ini. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada penukilan beliau yang mana beliau membawakan bait syair yang dibacakan oleh Muhammad bin Ishaq Al-Wasiti rahimahullahu taala, yang mana beliau membacakan syair kepada Ibnu Hibban yang isi bait syairnya adalah wa idzal umuru tazawajat fasidqu akramuha nitaja as-sidqu ya'qidu fawqa ra'si halifihi bisidqi taja was-sidqu yaqdahu zunduhu fi kulli nahiyatin siraja. Kata Muhammad bin Ishaq Al-Wasiti, apabila wa idzal umuru tazawajat, apabila ada perkara-perkara yang saling berpasangan, ya saling berpasangan, fasidku akramuha nitaja, maka kejujuran adalah yang paling mulianya, ya, yang akan memunculkan kemuliaan. Apabila perkara-perkara saling berpasangan, maka kejujuran sidq, ya, kejujuran apabila berpasangan dengan kejujuran, akramuha nitaja, maka akan lahir apa? Sesuatu yang paling mulia. Akan lahir sesuatu yang paling mulia. As-sidqu yaqidu fawqa ra'si halifihi bisidqi taja. Kejujuran itu akan melingkar di atas kepala pemiliknya. Ya, sebagai mahkota. Nah, kejujuran akan melingkar di atas kepala pemiliknya sebagai suatu mahkota. Nah, artinya apa? Kejujuran akan menjadi perhiasan baginya. Ya, dia akan mulia dengan sikap jujur tersebut. Wasidqu yaqdahu zunduhu fi kulli nahiyatin siraja. Dan kejujuran yaqdahu zunduhu. Az-zundu seperti yang telah kita sebutkan adalah sesuatu yang apabila digesekkan akan memunculkan cahaya ataupun api, ya. Nah, semacam mesiu atau sumbu seperti itu. Wasidiku yakdahuzunduhu. Kejujuran akan menggoreskan, ya, sumbunya. Fikulli nahiyatin siroja. Yang mana di setiap sisinya akan memancarkan cahaya. Nah, maka inti dari bait syair ini adalah menunjukkan, ya, ataupun menggambarkan tentang kemuliaan seorang yang bersikap jujur. Dia akan menjadi perhiasan di tengah-tengah manusia, ya. Nah, oleh karena itu hendaknya seseorang senantiasa menjaga sikap ini, sikap jujur, dan menjauhi sikap dusta. Taib. Kemudian beliau melanjutkan, ya, menukilkan sebuah asar, ya, dengan sanad beliau sampai kepada Ribai bin Khiras rahimahullah, ya, seorang tabi'in. Nah, kata beliau, an Mansur an Ribai, dari Mansur, yakni Mansur bin Mu'tamir, ya, seorang tabi'ut tabi'in, seorang ulama yang terkenal. An Ribai, dari Ribai, Ribai bin Khiras, ya, seorang tabi'in. Nah, yang terkenal dengan kejujurannya. Qalu, orang-orang mengatakan, man dakarta ya Aba Sulaiman, atau ya Aba Sufyan, siapa yang kau sebut, siapa yang kau ingat, wahai Aba Sufyan. Nah, jadi ini kisahnya adalah di zaman Al-Hajjaj, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ya, seorang pemimpin yang dikenal dengan kezolimannya, yang dikenal, ya, banyak membantai para ulama, ya, menumpahkan darah-darah para ulama, bahkan sebagian para sahabat. Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nah, maka suatu ketika anak dari Ribai, ya, anak dari Ribai bin Sulaiman rahimahullah, atau Ribai bin Khiras rahimahullah, mereka menolak untuk berbaiat kepada Al-Hajjaj, ya, Ibn Yusuf As-Saqafi. Nah, sebagaimana kebiasaan Al-Hajjaj, apabila ada orang-orang yang membangkang, ya, menentang dirinya, maka akan dipenggal, akan dibunuh, ya. Maka dicarilah kedua anak tersebut, anak dari Ribai bin Khiras rahimahullah. Man dakarta ya Aba Sufyan, siapa yang kau sebutkan, siapa yang engkau ingat, wahai Aba Sufyan. Qala dakartu Ribaiyan, kata beliau, ya, kata wallahu alam Aba Sufyan di sini apakah Mansur bin Sulaiman, ya, atau Mansur bin Mu'tamir. Nah, qala, kata beliau, kata Aba Sufyan ketika ditanya, dakartu Ribaiyan, aku mengingat Ribai. Wa tadruna man kana Ribai. Dalam riwayat yang lain disebutkan, wa tadruna man Ribai. Apakah kalian tahu siapa itu Ribai? Nah, kana rajulan min asja'. Beliau adalah seorang, ya, yang dikenal pemberani. Nah, seorang yang dikenal pemberani. Za'ama qaumuhu annahu lam yakun qad, atau lam yakdzib qad. Kaumnya, ya, atau Asja' di sini adalah satu kabilah, ya, Al-Asja', Al-Asja'i. Nah, kana rajulan min Asja'. Beliau Ribai bin Khiras adalah seorang dari kalangan Asja', kabilah Asja'. Za'ama qaumuhu annahu lam yakdzib qad. Ya, kaumnya mengatakan bahwa dia adalah seorang yang tidak pernah berdusta sama sekali. Jadi Rabi'i bin Sulaiman ini adalah dikenal sebagai seorang yang tidak pernah berdusta sedikit pun dalam kondisi apapun, ya, senantiasa jujur. Nah, jadi disebutkan oleh Abu Sufyan di sini yang beliau ditanya, aku mengingat Rabi'i. Kalian tahu siapa itu Rabi'i? Dia adalah seorang yang dikenal tidak pernah berdusta. Fasa'abihi sa'in ilal hajjaj. Faqala hahuna rajulun min asja'. Maka datanglah seseorang kepada Al-Hajjaj, menyampaikan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Faqala, maka orang itu mengatakan kepada Al-Hajjaj, hahuna rajulun min asja'. Di sini ada seseorang dari kalangan asja'. Zama qaumuhu annahu lam yakdzib qat. Kaumnya, ya, meyakini bahwa dia tidak pernah berdusta sama sekali. Yani Rabi'i bin Hiras rahimahullah. Wa innahu yakdzibu lakal yaum. Dan sesungguhnya hari ini dia akan berdusta kepadamu. Nah, jadi mau dia apa? Dites Rabi'i ini, ya. Beliau ingin dites oleh rombongannya Hajjaj, apakah dalam keadaan ini beliau akan bersikap jujur atau dusta. Fa innaka dharabta ala ibnai albai'ata fa'asaya. Sesungguhnya engkau wahai Hajjaj memerintahkan kepada dua anaknya untuk berbaiat kepadamu, maka keduanya menolak. Ya. Yani kedua anak Rabi'i bin Hiras rahimahullahu taala enggan untuk berbaiat kepada Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi Al-Zalim. Nah, wahuma fil bait. Ya, ketika itu dua orang ini, dua orang anak dari Rabi'i ini sedang berada di rumah. Jadi diburu, ya, diburu oleh Hajjaj. Nah, kebetulan sedang berada di rumah. Wakana uqubatul Hajjaj lil 'asi dharbas sayf. Dan ya, biasanya hukuman yang diberikan oleh Hajjaj kepada orang-orang yang membangkang tidak mau berbaiat kepadanya adalah apa? Dharbas sayf. Akan dipenggal. Ya, akan dibunuh. Qala fada'ahu. Maka dipanggillah Rabi'i ini, ditanya. Fa'idha syekhun munhan. Ternyata Rabi'i ini adalah seorang syekh yang sudah tua, sudah bungku, sudah tua renta. Ya, dipanggil oleh Hajjaj. Nah, faqala lahu, maka dikatakanlah kepada Rabi'i, ditanya beliau. Nah, anta Rabi'i, engkau adalah Rabi'i? Qala na'am, beliau mengatakan, iya. Saya adalah Rabi'i. Qala ma fa'ala ibnak? Apa yang dilakukan kedua anakmu? Nah, qala, maka dengan tenangnya, dengan santainya beliau menjawab, ha huma dzani fil bait. Ini keduanya ada di rumah. Ya. Padahal sedang diburu oleh Hajjaj ini untuk dibunuh. Ya. Nah. Tapi apa? Rabi'i beliau seorang yang dikenal tidak pernah berdusta, sehingga beliau pun jujur ketika ditanya, di mana kedua anakmu? Nah, ya, maka beliau pun dengan tenang menjawab, keduanya ada di rumah. Nah, qala fahamalahu. Ya, wa kasahu wa awsa bihi khairan. Akhirnya apa? Akhirnya Hajjaj tadi yang tadinya sudah apa berniat untuk membunuh kedua anaknya akhirnya mengurungkan niatnya, ya, akhirnya tidak jadi membunuh kedua anaknya karena ya kekaguman beliau melihat Rabi'i, ya, sangat kagum ya beliau melihat kejujuran Rabi'i sehingga beliau pun mengurungkan. Akhirnya apa? Akhirnya dibawalah Rabi'i, ya, wakasahu, kemudian diberikan pakaian oleh Hajjaj, subhanallah. Wa usabihi khairan. Nah, dan beliau pun mewasiatkan kepada Rib'i, nah, mewasiatkan kebaikan. Ini mengatakan perkara-perkara yang baik. Nah, apa yang bisa kita ambil faedah dari sini adalah apa? Buah manis dari sikap kejujuran. Nah, ini. Terkadang apa? Seorang ketika ditanya, ya, takut menjawab dengan jujur, karena dia menyangka, ya, apabila dia mengatakan ucapan yang jujur atau sesuatu yang sebenarnya, ya, dia sudah membayangkan sesuatu yang jelek. Ya, sehingga dalam keadaan seperti ini kebanyakan orang lebih apa? Lebih mengedepankan sikap dusta. Ya. Nah, padahal kedustaan bukannya mendatangkan kebaikan. Ya, sebaliknya kedustaan akan mendatangkan keburukan. Nah, ini diantara contoh apa? Contoh buah manis dari bersikap jujur. Akhirnya apa? Hajjat yang tadinya ingin memburu anak beliau Rib'i, ya, karena melihat kejujuran ayahnya, akhirnya tidak jadi dibunuh. Subhanallah. Nah, ini. Nah, bayangkan kalau misalnya beliau berbohong. Berbohong, ternyata ketahuan, ya. Nah, mungkin bukan hanya anaknya yang dibunuh. Beliaunya juga akan dibunuh. Nah, ini. Ya, jadi hendaknya seorang berusaha untuk mengatakan sesuatu yang jujur, ya, walaupun itu terkadang pahit, ya, kadang pahit. Nah, tapi sesuatu yang sebenarnya apabila memang harus kita ucapkan, harus kita sampaikan, ya, disampaikan, ya. Nah, kecuali dalam keadaan tertentu yang memang tidak memungkinkan untuk kita menyampaikan, ya, sesuatu yang sebenarnya. Tapi bukan berarti berdusta, ya, bukan berarti berdusta. Baik. Berikutnya beliau membawakan asar dari Umar bin Khattab, akan tapi asar ini adalah asar yang dhaif sehingga kita lewati, ya, tidak kita baca. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata al-Imam Abu Hatim rahimahullah, as-sidqu yarfa'ul mar'a fid darain kama anna al-kadhiba yahwi bihi fil halain. Kejujuran akan mengangkat seseorang di dua negeri, yakni di dunia dan di akhirat. Di dunia derajatnya akan ditinggikan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dia akan dikenal sebagai apa? Sebagai seorang yang siddiq. Seorang yang senantiasa mengatakan ataupun menyampaikan suatu kebenaran. Nah, di akhirat derajatnya pun akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam al-jannah. Ya. Naam. Kama annal kadhiba yahwi bihi fil halain. Sebagaimana pula al-kadhib, kedustaan, ya, akan menyungkurkan seseorang pada dua keadaan. Yani akan menghinakan seseorang di dua keadaan. Keadaan di dunia dan keadaan di akhirat. Nah, akan menyebabkan seorang menjadi hina. Dia akan menjadi seorang yang tidak dipercaya. Ya, seorang kalau sudah biasa bersikap jujur, ya, biasa berdusta, dia tidak akan diterima khabarnya. Bagaimana yang telah kita jelaskan. Seorang yang pendusta, hatta walaupun dia bertobat dari kedustaannya, tetap dia khabar yang disampaikannya itu tidak bisa kita terima kecuali ada syahid, ya, ada pendukung-pendukung yang lainnya. Nah, ini. Nah, taubat dia bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah, tapi dalam menerima khabar dia sudah divonis sebagai pendusta. Ya. Nah, sudah melekat, ya, predikat kedustaan di dalam dirinya. Nah, sehingga apa, khabar yang dibawa olehnya, yang disampaikan olehnya itu tidak bisa kita terima. Ini, ya, ini bahayanya sikap dusta. Jadi hati-hati. Nah, jangan seorang ya lisannya ringan dan mudah untuk berdusta. Nah. Baik. Walau lam yakun fi sidqi khoslatun tuhmadu illa annal mar'a idza 'urifa bihi qubila kizbuhu atau qubila kadibuh wa sara sidqan 'inda man yasma'u. Akan al-wajibu al-latil an yablugha majhudahu fi riyadhati lisani hatta yastaqima lahu ala sidqi wa mujanabatil kadhib. Kata beliau rahimahullah, seandainya pada sikap jujur itu tidaklah ada sesuatu yang terpuji, melainkan seseorang akan dikenal ya kejujurannya, walaupun dia menyampaikan berita dusta, dia pun akan dipercaya. Nah ini, ya, seorang yang dikenal jujur, walaupun mungkin dia mengatakan sesuatu yang tidak benar, itu orang biasanya mudah untuk mempercayainya. Walaupun ungkapan ini dikritik oleh sebagian para ulama, ya, tentunya orang yang jujur tidak akan mau dia berdusta. Sesuatu yang tentunya sangat kontradiktif, seorang yang jujur dengan sikap dusta ini tidak mungkin ya. Nah, sehingga ucapan beliau ini ya dikritik oleh sebagian para ulama. Nah, mungkin ini hanya perumpamaan saja ya, perumpamaan untuk menunjukkan mulianya atau keutamaan sikap jujur ya. Kata beliau, lakana alwajibu 'alal aqil an yablugha majhudahu fi riyadhati lisani. Maka sesungguhnya wajib bagi orang yang berakal ya untuk menyampaikan kesungguhannya di dalam melatih lisannya. Nah, ini. Sikap jujur adalah sikap yang memiliki banyak keutamaan ya. Sehingga dengan satu keutamaan saja seharusnya seorang sudah terdorong bersemangat untuk melatih lisannya agar senantiasa mengatakan ucapan-ucapan yang jujur. Hatta yastaqima lahu 'ala sidqi wa mujanabatil kadhib. Ya, sehingga dia akan tegak, akan terbiasa di atas kejujuran dan menjauhi dusta. Nah, ini ya. Seorang mungkin berdusta sekali, dia merasa bersalah, ya, berdusta sekali. Nah, besoknya berdusta lagi, ya, perasaan bersalahnya mulai berkurang, ya. Besoknya berdusta lagi, walhasil lama-lama terbiasa, ya, sehingga akhirnya apa? Dia tidak merasakan, ya, rasa takut untuk berdusta karena sudah terbiasa. Ini ya. Nah, maka hendaknya seseorang membiasakan lisannya untuk perkara-perkara yang baik. Ya, di antaranya untuk bersikap jujur. Ya. Ini butuh apa? Riyadhah. Butuh latihan. Nah. Wal'iyu fi ba'dil awqat khairun minan nutqi. Li'anna kull kalamin akhta as-sahibu mau mauzi'ahu fal'iyu khairun minhu. Nah, kata beliau, wal'i, sikap al'i, al'i ini maknanya adalah al-jahil, bersikap jahil ya, fi ba'dil awqat, di sebagian keadaannya khairun minan nutqi, lebih baik daripada berbicara. Ya, maksudnya di sini adalah bersikap seolah-olah kita tidak tahu, gitu ya. Walaupun mungkin kita tahu. Nah, tapi apa? Kita menampakkan seolah-olah kita tahu. Kata beliau, wal'i, sikap seperti itu, ya, di sebagian keadaan, di sebagian waktu itu lebih baik daripada berbicara. Nah, ini, ya. Lianna kull kalamin akhta' sahibuhu mauzi'ahu fal'iyyu khairun minhu, kata beliau, karena setiap ucapan yang seorang yang mengucapkannya itu keliru pada tempatnya, maka al'i, sikap tidak tahu itu lebih baik darinya. Seorang yang berkata tapi keliru, ya, mengatakan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, di sini kata beliau, li anna kulla kalamin akta'a sahibuhu mawdi'ahu. Seorang yang berbicara yang dia keliru pada tempatnya, maksudnya dia mengucapkan sesuatu yang benar tapi tidak sesuai dengan keadaannya. Ya, bukan mengucapkan sesuatu yang salah. Ya, dia mengucapkan sesuatu yang benar tapi keadaannya tidak tepat. Waktunya tidak tepat untuk dia mengatakannya. Kata beliau, fal'iyyu khairun minhu. Maka sikap ketidaktahuan itu lebih baik darinya. Ini. Ya, karena apa? Tidak setiap yang kita ketahui itu harus disampaikan. Ya. Nah, laisa kullu ma yu'lam yuqal. Nah, tidak setiap yang diketahui harus disampaikan. Ada keadaannya, fi kulli maqamin maqal. Di setiap tempat ada ucapannya masing-masing. Ya. Nah, kita menyampaikan ilmu di tempat kita seperti ini, ya, itu lebih bebas, lebih plong untuk kita menyampaikan banyak hal, ya, berbeda dengan di tempat lain, masjid-masjid awam misalnya, ya, masjid-masjid umum. Nah, ya, nah, kita di sini bisa memperingatkan dari kebidahan dan pelaku kebidahan, ya, tapi di tempat lain belum tentu bisa kita sampaikan seperti itu, karena akan menimbulkan fitnah yang besar, ya, dan itu bukan sikap hikmah. Jadi apa? Fi kulli maqamin maqal. Di setiap tempat ada keadaannya. Nah, ya, jadi seorang yang akil bukan seorang yang setiap yang dia tahu disampaikan, bukan, ya, dan itu bukan seorang yang memiliki hikmah. Baik. Wa ansyadadil muntasir bin Bilal al-Ansari rahimahullah, dan telah membacakan syair kepadaku al-Muntasir bin Bilal al-Ansari rahimahullah, tahaddats bisidqi in tahaddatta wal yakun bi kulli haditsin min haditsika hinu famal qawlu illa kasyabi fa ba'dhuha 'alaika wa ba'dun fit tuhuti masunu. Naam, makna dari bacaan ini, tahaddats, berbicaralah, bisidqin, dengan kejujuran. In tahaddatta wal yakun bikulli haditsin min haditsika hin. Apabila engkau berbicara, hendaknya setiap pembicaraanmu itu pada tempatnya. Ini ya. In tahaddatta, apabila engkau berbicara, menyampaikan sesuatu, wal yakun bikulli haditsin, hendaknya setiap apa yang kau bicarakan, ya, itu pada tempatnya. Nah, sesuai keadaannya. Ini yang kita sebutkan tadi. Ya, fi kulli maqamin maqal. Di setiap tempat, di setiap keadaan itu ada pembicaraannya, ada ucapannya masing-masing. Ya. Nah, sesuatu yang bisa kita sampaikan di sini belum tentu bisa kita sampaikan di tempat lain. Ya. Nah, sesuatu yang bisa kita sampaikan pada saat ini belum tentu bisa kita sampaikan besok. Nah, ini. Baik, famal qawlu illa kasyabi fa ba'dhuha. Tidaklah ucapan itu kecuali seperti pakaian. Ya. Jadi ucapan itu seperti pakaian. Fa ba'dhuha 'alaik, sebagiannya engkau pakai. Wa ba'dun fit tuhuti masunun, dan sebagiannya, ya, fit tuhut at tuhut yakni al wi'a, sebagiannya engkau pakai, sebagiannya engkau simpan di dalam wadah atau di dalam lemari. Ya, nah, kita punya pakaian kan tidak semuanya kita pakai dalam satu waktu, tidak kan? Nah, bagaimana kira-kira apabila ada orang yang memiliki banyak pakaian dipakai semua di dalam satu keadaan, ya, orang akan mengira ini nggak waras, menggunakan pakaian berlapis-lapis, tidak waras. Demikian pula ucapan, ya kan, ucapan Tidak setiap ucapan itu harus kita sampaikan. Ada waktunya. Ya, ada waktu untuk kita sampaikan, ada waktunya untuk kita tidak sampaikan, ya, dilihat keadaannya. Baik. Wa ansyadani Abdul Aziz bin Sulaiman Al-Abrosh rahimahullah dan telah membacakan syair kepadaku Abdul Aziz bin Sulaiman Al-Abrosh rahimahullah taala. Kata beliau, "Kam min hasibin karimin kana dha syarafin qad syanahu al-kadhibu wasta al-hayyi idza amada." Wa akharu kana su'lukan fasharrafuhu sidqul hadithi wa qawlun janabal fanada fa sara hadha sharifan fawqa sahibi wa sara hadha wadhi'an tahta abada atau tahtahu abada. Nah, makna dari bait syair ini, kam min hasibin karimin, berapa banyak orang ya yang dia dianggap mulia. Ya, kam min hasibin karimin. Berapa banyak orang yang dianggap mulia, kana dha syarafin, yang dahulu dia memiliki kemuliaan, memiliki kedudukan. Qad syanahul kadhib wastal hayy. Ya, dia dirusak oleh kedustaan di tengah-tengah kehidupannya atau di tengah-tengah masyarakatnya. Idza amada, apabila dia menyengaja untuk berdusta. Ya, yang dia dulu dikenal mulia, dikenal berwibawa, ya, setelah tahu ternyata berdusta, ternyata pendusta, orang pun akan menjauh darinya, ya, nah akan jatuh kedudukannya di hadapan manusia, ya, berapa banyak yang seperti ini, ya, yang dahulu kita anggap mulia, nah karena ternyata ya berdusta dari ucapan-ucapannya, maka jatuh kedudukannya. Wa akharu kana su'lukan fasyarrafuhu atau fasyarrafahu sidqul hadithi. Dan ada yang orang lain, ada orang lain yang dahulu dia adalah orang yang rendah. Ya, orang yang tidak dianggap. Maka dia dimuliakan dengan ucapan yang jujur. Karena dia dikenal sebagai seorang yang jujur, akhirnya dia menjadi mulia di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah. Wa qaulun janabal fanada. Ya, dia bersikap jujur dalam ucapannya dan penyampaiannya, dan dia menjauhi ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang rusak. Ini. Ya, sehingga akhirnya dia dimuliakan. Nah, orang tidak punya kedudukan. Ya, di tengah-tengah masyarakat. Tapi apa? Tidak pernah berdusta. Bahkan dia sangat menjaga ucapannya. Akhirnya orang pun senang. Nih, orang ini Masya Allah. Ya, orangnya santun misalnya, ramah, gak suka ngomongi aib orang. Ya, nah, akhirnya pun orang-orang senang bergaul dengannya, ya, bermuamalah dengannya. Fasara hadza syarifan fawqa sahibihi wa sara hadza wadhi'an tahtahu abada. Sehingga apa? Yang tadinya mulia, ya, yang tadinya hina, yang tadinya rendah menjadi mulia karena kejujurannya. Ya, dan yang satunya lagi yang tadinya mulia menjadi rendah karena kedustaannya. Nah, ini. Baik. Maka ini menunjukkan kepada kita keutamaan as-sidqu dan bahayanya sikap al-kadzib. Qala Umar radhiyallahu an, berkata Umar radhiyallahu anhu, la yajidu 'abdun haqiqatal iman hatta yad'al mira'a wa huwa muhik. Wa yad'al kadziba fil mizah wa huwa yara annahu law syaa'a la ghalab. Kata Umar radhiyallahu anhu, tidaklah seorang hamba akan mendapatkan hakikat keimanan. Ya. Tidaklah seorang hamba akan mendapatkan hakikat keimanan sampai dia meninggalkan al-mira, al-jidal, ya. Meninggalkan sikap perdebatan. Nah, wa huwa muhiq, dalam keadaan dia benar. Walaupun dia dalam keadaan benar, ya. Nah, tapi apa? Tapi jidal al-mira, berdebat itu tercela di dalam Islam. Ya, dilarang. Apalagi dalam masalah agama, bukan untuk didebatkan. Wa yad'al kadhiba fil mizah, dan meninggalkan kedustaan ya di dalam bercanda. Nah, ini juga ya, bercanda. Dalam keadaan bercanda sekalipun seorang tidak boleh berdusta. Ya. Naam. Terus dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wailul lil ladzi yuhadditsu bi haditsin liyudhikal qaumi fayakdhibu fihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wailul lahu, wailul lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah orang yang menyampaikan, mengucapkan suatu ucapan untuk membuat tertawa manusia, ya, supaya manusia tertawa. Nah, sehingga dia pun berdusta padanya, ya, dalam rangka apa? Untuk melawak. Nah, ini ya, makanya menjadi pelawak ini sangat berbahaya, ya. Nah, wail. Nah, menunjukkan apa? Ini dosa besar. Kabirah min kabairi dzunub. Ya, salah satu dosa besar adalah berdusta untuk membuat tertawa manusia. Hati-hati. Ya, terkadang sebagian kita mungkin ya bercanda tidak sadar candaannya mengandung kedustaan. Ini hati-hati. Nah. Baik. Wa huwa yara annahu law syaa'a laghalab. Laghalab. Nah. Dan dia mengetahui, ya seandainya dia menginginkan, dia akan menang dalam perdebatan tersebut. Nah, ini ya. Nah, keutamaan meninggalkan debat dan meninggalkan dusta di dalam al-mizah, bercanda. An Abdullah bin Amr radhiyallahu an, qal dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dar malasta minhu fi syai, tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagimu, ya, tidak ada urusannya bagimu, tinggalkan sesuatu yang bukan urusanmu, bukan kepentinganmu, tidak ada sangkut pautnya, ya, bagimu, tinggalkan, kata beliau, dar malasta minhu fi syai, tinggalkanlah sesuatu yang bukan urusanmu, ya. Nah, wala tantik fi ma la ya'ni. Dan janganlah engkau mengucapkan apa yang tidak bermanfaat bagimu. Wakhzun lisanak kama takhzunu dirahamak. Nah, simpanlah lisanmu, wakhzun, ya. Simpanlah lisanmu sebagaimana engkau menyimpan dirham-dirhammu. Ini sebagaimana engkau menyimpan hartamu, uangmu, ya. Nah, seorang di dalam menjaga hartanya itu subhanallah, ya, menyimpan uangnya, dia berusaha untuk menyimpan hartanya di tempat yang itu tidak memungkinkan bagi orang-orang ataupun para maling untuk mengambilnya, disimpan di bank misalnya, atau ditaruh di belangkas atau brankas, ya. Nah, dijaga sedemikian rupa. Nah, tapi lisannya ya itu tidak dijaga. Padahal apa? Nah, seseorang apabila kecolongan di dalam ucapannya ya itu lebih berbahaya daripada kecolongan harta. Nah, waliyallahu. Karena apa? Akibatnya ya, apabila kita mengucapkan sesuatu yang salah, yang keliru, ya itu kemudorotannya ya bagi diri kita, bagi dunia kita, dan bagi akhirat kita. Waliyallahu. Ya, maka ini nasihat dari Abdullah bin Amr untuk seorang menjaga lisan sebagaimana dia menjaga hartanya. Wa ansyadani Muhammad Ibnu Munzir bin Sa'id Al-Harawi rahimahullah, dan telah membacakan syair kepadaku Muhammad Ibnu Munzir Al-Harawi. Kata beliau rahimahullah, al-qawlu kallabanil mahlubi laysa lahu raddun wa kaifa yuraddu al-halibu al-labana fi dir'ihi atau fi dar'ihi wa kadzakal qawlu laisa lahu fil jawfi raddun qabihan kana aw hasanan. Nah, kata beliau rahimahullah, al-qawlu kal-laban, ucapan itu seperti susu, ya, susu yang diperah, laisa lahu raddun, yang tidak bisa dikembalikan lagi, ya, susu yang sudah diperah, ya, dari hewan misalnya. Nah, kalau mau dikembalikan tidak bisa. Nah, wa kaifa yuraddu al-halibul labana, dan bagaimana mengembalikan susu, ya, ke tempat semula. Nah, fi dir'ihi, tidak bisa susu dikembalikan ke tempatnya, tempat susu, ya. Nah, tidak perlu disebutkan. Wa kadzal qawlu laisa lahu fil jawf, demikian pula, ya, ucapan, ya, laisa lahu fil jawf, ucapan yang telah keluar, yang telah terucap, ya, itu tidak ada tempat kembalinya di tenggorokan, nggak bisa dikembalikan lagi. Kalau sudah keluar ucapannya, sudah, ya, tinggal apa? Tinggal menunggu akibatnya saja. Kalau ucapannya baik, ya, dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau jelek ucapannya, dia akan mendapatkan kejelekan. Nah, qabihan kana aw hasana. Nah, baik itu ucapan jelek atau ucapan yang baik, tidak bisa dikembalikan. Jadi hati-hati, ya, dengan ucapan, ya, hendaknya kita benar-benar, ya, menjaga lisan kita, jangan sampai mengucapkan sesuatu yang dampaknya itu akan memudaratkan kita sendiri ataupun orang lain. Nah, qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Imam Ibn Hibban rahimahullah, al-wajibu alal aqil tarkul i'dha' an ta'ahudil lisan. Wajib bagi orang yang berakal untuk dia, ya, senantiasa menjaga lisannya. Tarkul i'dha' yaitu hendaknya dia tidak bersikap acuh terhadap lisannya. Ya. Maksudnya hendaknya lisan itu benar-benar dia jaga. Li'anna man kasura kalamuh kasura saqatuh. Karena barang siapa yang banyak ucapannya, banyak kelirunya. Wasaktu rubama ta'adda ghairahu fayuhlikuhu fi wartin fi wartatin la hilata lahu fi takhallusi minha. Nah, kata beliau, nah, dan asaktu, kekeliruan, ya, sakot, suatu yang keliru, terkadang itu akan berdampak kepada yang lainnya, ya, sehingga akan membinasakan dia. Nah, akan menyebabkan dirinya binasa, dirinya akan berada di dalam sesuatu yang buntu, ya, lahilata lahu fitakhallusi minha, yang dia tidak ada lagi celah untuk keluar darinya. Bisa dipahami, ya? Nah, bila ucapan seorang keliru, itu sulit untuk dia memperbaikinya, untuk mengembalikannya. Nah, ini ucapan yang subhanallah, ya, ucapan yang sangat bagus dari beliau. Li'anna lisan la yandamilu jarhu. Karena lisan itu tidak bisa diperbaiki kerusakannya. Artinya ucapan yang sudah terucap oleh lisan, ya. Nah, tidak bisa dikembalikan sempurna seperti semula kalau sudah terluka. Nah, dia akan cacat. Ya. Nah, kita ambil contoh misalnya, ya, makna dari ucapan beliau ini, ya, kita contohkan misalnya ada dua orang yang saling berteman misalnya, ya, dua orang yang akrab berteman, ya, yang biasanya saling apa, saling berbagi satu dengan yang lainnya, ya, saling percaya satu dengan yang lainnya, ya. Qadarullah mungkin salah satunya itu mengucapkan sesuatu yang menyakiti temannya. Apa itu celaan atau tuduhan. Nah, ya, akhirnya temannya tersinggung. Nah, karena ucapan temannya tadi tersinggung. Nah, akhirnya apa? Hubungannya renggang. Nah, hubungannya renggang. Nah, dan itu subhanallah terkadang sulit untuk mengembalikan pertemanan itu seperti sedia kala. Ya, berapa banyak? Ya, perkara-perkara seperti itu dalam kehidupan kita. Tadinya masya Allah akrab. Ya, kemana-mana kalau ada si fulan pasti ada fulan. Ya, kompak. Tapi karena ya syaitan ya ingin merusak hubungan keduanya, ya maka salah satunya mengucapkan ucapan yang jelek kepada temannya. Akhirnya temannya tersinggung, sudah. Nah, sulit untuk mengembalikan apa keakraban seperti sedia kala. Walaupun mungkin sudah saling baikan, tapi untuk kembali kompak akrab seperti semula itu terkadang sulit. Nah ini, jadi hati-hati. Baik. Kata beliau, la yaltaimu makuti abihi. Ya, apa yang telah terpotong itu tidak bisa disambung lagi. Wa kalmul qaul idza wasala ilal qalbi lam yunza illa ba'da muddatin tawilah. Subhanallah ya. Nah, luka dari ucapan, luka yang ditimbulkan karena ucapan apabila telah sampai ke dalam hati itu tidak bisa dicabut kecuali setelah waktu yang sangat lama. Nah, ya, kalaupun bisa Pak, waktunya sangat lama untuk mengembalikan seperti semula lagi itu lama. Ya. Nah, demikian pula contohnya misalnya kita sangat percaya kepada seseorang, ya. Satu waktu dia mungkin dusta, ya, berbuat kedustaan. Nah, ya, sulit untuk kita mempercayainya lagi. Nah, kecuali mungkin dalam waktu yang lama setelah kita melihat keadaannya benar-benar jujur. Nah, walam yustakhraj illa ba'da hilatin syadidah, dan tidaklah bisa dikeluarkan luka tersebut yang sudah masuk ke dalam hati, ya, kecuali dengan upaya yang sangat keras. Ya. Ya, ini tidak mudah. Wa minan nas man la yukram illa lilisani wa la yuhan illa bihi. Dan di antara manusia, ya, ada orang yang tidaklah dia dimuliakan kecuali karena lisannya. Dan ada pula orang yang tidaklah dia dihinakan kecuali disebabkan karena lisannya. Fal wajibu 'alal aqil alla yakuna mimman yuhanu bih. Dan wajib bagi orang yang berakal, ya, untuk dia tidak menjadi orang yang dihinakan karena lisannya. Nah, terakhir beliau membawakan asar dari Ibnu Sirin rahimahullah. Yaqul Ibnu Sirin rahimahullah, al-kalam awsa'u min an yakdhiba fihi dharif. Ya, kata beliau, ucapan itu lebih luas, ya, lebih luas daripada dusta bagi orang yang cerdas. Nah, maknanya apa? Ya, ini ucapan itu banyak, artinya apa perlunya untuk kita berdusta kalau kita bisa untuk mengatakan sesuatu yang jujur? Apa perlunya? Bahkan dalam keadaan terjepit sekalipun, ya, tidak boleh kita berdusta. Yang diperbolehkan oleh yang dijelaskan oleh para ulama, yang diperbolehkan adalah apa? Tauriyah, seperti yang sering kita jelaskan, sikap tauriyah. Apabila dalam keadaan terdesak, dalam keadaan darurat, ya, kita tidak bisa menyampaikan sesuatu, ya, secara terang-terangan, boleh kita, ya, mengucapkan tauriyah. Nah, misal kita ditanya, mana si fulan? Ya, kita ditanya, mana si fulan? Engkau melihat si fulan? Kita melihat, kita mengatakan, saya tidak melihatnya. Ya. Nah, saya tidak melihatnya. Maksudnya, saya tidak melihatnya di hadapan saya. Padahal ada di dekat dia mungkin. Nah, ini namanya tauriyah. Yang seperti ini diperbolehkan dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Dan selesai kita dari bab al-hasu ala luzumi sidati wa bujana batil kadib. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu wa fidakumullah.